نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, pertama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan sebagaimana kita tahu bahawa dalam pembelajaran kita mengenai hadithul ahkam atau hadith-hadith yang menerangkan tentang hukum-hukum, maka penting sekali kita perlu menjalani beberapa mukadimah-mukadimah yang mungkin kita akan selitkan. Walaupun tidak secara rasmi kita mulakan sebagai mukadimah, maka masa 2-3 minggu untuk mukadimah ini, tapi kita akan cuba selitkan sedikit sebanyak mukadimah-mukadimah yang perlu. Seperti hari ini mungkin kita akan sentuh beberapa bab yang mana kita akan sentuh bab asal atau asas sesuatu perkara. Kita akan balik pada ini nanti kalau kita sentuh babnya. Kemudian kita akan terangkan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan bab ini, di mana kita katakan bahawa bab ini adalah bab yang berat kalaulah kita tak ada tumpuan. Kedua, kita katakan bahawa pelajaran kita dalam mengetahui akan dalil pendalilan dan sebagainya perlu juga melihat beberapa buku yang lain, begitu juga merujuk kepada fatwa-fatwa ulama-ulama yang terdahulu dan juga ma'asirin sekarang ini, supaya kita dapat memahami daripada manakah dasarnya dan daripada manakah mereka dapat memberikan pandangan yang lebih rajih dan sebagainya. Kerana bab tarjih ini bukan bab yang senang. Bab tarjih bukanlah satu bab yang senang di mana kita boleh terus mentarjihkan apabila kita katakan bahawa kita telah bertemu hadis. Dan di sini kita akan sentuh nanti bab ini, di mana awak akan lihat bahawa dalam bab tarjih ini walaupun kadang-kadang kita harus berbeza pendapat dengan jumhur ataupun berbeza pendapat dengan beberapa pandangan ulama yang tahu memang kuat yang berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin kita kadang-kadang perlu kepada menguatkan pandangan yang kita lihat seperti ulama-ulama yang dikenali sebagai dinamakan sebagai ahlul ra'i, dan juga yang kita kata yang ahlul hadis atau ahlul asar. Jadi macam mana kita katakan kita akan sentuh salah satu daripada ini dan dapat menunjukkan dari kita bahawa kebenaran hakikat atau hak itu tidaklah berpihak kepada sentiasa berpihak kepada pihak yang satu, tapi berpihak kepada sesiapa yang hujahnya adalah lebih kuat daripada yang lain. Jadi itu kita dapati bahawa walau macam mana pun kita akan dapat faedah daripada kadang-kadang orang yang kita rasa lemah tapi rupanya kebenaran pada dia. Sebab itu kita katakan sebagai faedah adalah al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang kehilangan orang-orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, dia akan ambil. Itu daripada dalil yang kita lihat, boleh disumbatkan dalil ini daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bersama syaitan. Apabila syaitan mengajar Abu Hurairah ayat kursi, di mana kita dibenarkan untuk mengambil hatta daripada syaitan ilmu ataupun manfaat yang diberikan. Sadaqaka wa huwa kadzub, dia telah berjujur pada kamu sedangkan dia memang penipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Jadi dari situ dapat kita melihat bahawa al-hikmatu dalalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang kehilangan orang-orang yang beriman. Hikmah di sini maksudnya adalah kebijaksanaan, kebenaran, hak, semua masuk dalam kalimah hikmah. Kalau kita tentu bab menghilangkan najis dari muka surat 76. Apabila kita katakan menghilangkan najis, maknanya kita hilangkan ni. Maknanya kita tiadakan. Dia dinamakan daripada lima bahasa Arabnya izalah. Izalah di sini maksudnya adalah menghilangkan sehingga tidak wujud lagi. Bukan menghilangkan, maksud sini hanya satu bahagian perspektif sebagainya, tidak, menghilangkan, menghilangkan terus daripada kewujudan. Dari sini kita akan sentuh nanti, kenapakah najasa atau najis ini dinamakan sebagai najis? Dan kita akan sentuh nanti, kalau kita lihat boleh kita sentuhnya sekarang ini, bahawa najis dari surat dasar atau kita kata dari surat urf. Istilah ni ada banyak. Kalau kita kata definasi tu ada banyak. Ada definasi sesuatu perkara, kalimah tu boleh didefinisikan melalui bahasa. Boleh didefinisikan melalui urf, mana adat. Dan boleh didefinisikan melalui kita kata syarak. Jadi bila kita kata datang satu kalimah tu, kita akan cuba definisikan seberapa banyak. Kemudian kita tahu bahawa ada kaitan sesama masing-masing. Di antara kedua ini ada kaitan rapat. Jadi kita pergi pada najis yang dinamakan sebagai an-najas. Kalau babnya dinamakan sebagai babu izalatin najasati wa bayanuha, bab menghilangkan najis dan penerangan kepada ini, ini kepada najis tersebut. Dalam bab ini kita lihat ulama atau kita katakan muallif telah mengatakan, penulis telah membawa membabkan bab ini sebagai bab izalatun najasa wa bayanha. Dan penerangan padanya bukan bermakna hanya tentang najis saja, tapi terangkan apakah yang berkaitan dengan najis yang dihimpunkan bersama, dirumpunkan bersama dan sebagainya. Dan najis itu najasa dalam bahasa Arabnya kalau dijamakkan namanya bermakna anjas. Ia adalah sesuatu yang jijik dan kotor. Kalau ada surut bahasa. Dan daripada surut uruf pula, ianya adalah kotoran yang benar-benar kotor. Dari surut apa? Dari surut adatnya. Kita nampak satu benda kotor, kita katakan nama dengan sebagai najis. Sebab itu kalau pun dari surut syarak dia tak najis, kita kata najis. Sebagai contoh najis najis kambing. Dari surut syarak dia tidak najis. Dan kita tidak namakan ini najis. Kerana dari surut kita lihat dia itu macam kotor, macam sebagainya. Sebab dari surut akikat menampak dia itu, adatnya itu, kita katakan dia najis. Tapi kalau kita katakan dari surut syarak, tidak dinamakan najis. Kalau kerana kita sentuh nanti bab berkaitan dengan keluaran kotoran-kotoran yang keluar daripada binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, kita akan satu nanti adakah dia najis ke tidak, dia suruh syarat. Jadi sebab itu kalau kita istilahkan secara uruf, secara urf, secara adat, memang akan kita katakan dia sebagai najis. Tapi kalau kita katakan dia sebagai najis syarat, kita kata tidak. Kita boleh katakan dia najis syarat selagi tak ada bukti menunjukkan dia najis. Di sinilah kita datang lagi dari sudut syarat. Syaratnya bermaksud adalah kotoran yang khusus seperti apa? Seperti kencing dan sejenisnya, yang mana akan menghalang kita daripada melakukan solat dan ibadah-ibadah yang memerlukan, yang memerlukan kesucian. Itu kalau kita lihat, adakah kalau kita berhujah, adakah najis itu sebagai syarat apa mendirikan salat harus bersih dari najis? Ini tu waalaikumsalam warahmatullah. Jadi memang kalau kita belajar memang begitu, tapi kita akan ada permasalahan sekiranya seorang salat dalam keadaan najis, adakah batal salatnya atau sebagainya, kita akan tentu babnya nanti. Kalau kita pergi pada kita berhadis, mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan kasut dan sebagainya, kita akan tentu nanti babnya. Jadi sebelum kita pergi padanya, kita nak tanya buat pertanyaan dulu. Apakah, bagaimana kita nak tahu sesuatu itu najis atau tidak? Sebelum kita buka ini, kita tanya buat pertanyaan. Bagaimana kita nak tahu sesuatu itu najis atau tidak? Silakan. Bau. Bau. Okay. Rupa. Warna. Rasa. Lagi? Atau rasa najis. Tak apa, memang ada. Kalau dirasa, rasalah. Tak masalah. Rasa tu boleh juga kita kata rasa sama ada rasa mulutnya, rasa kita rasa dengan lidah kita, atau rasa dengan tangan kita, kita rasa dia punya apa, rasa yang tidak biasa ni kita rasa, dia bukan satu perkara yang normal lah. Kita kata itu boleh kita katakan juga. Tapi sebenarnya kita kata, adakah begitu boleh diistilahkan sebagai najis? Adakah semua kotoran yang bukan najis? Di sini kita letakkan dasar. Di dasarnya adalah bahawa setiap sesuatu itu adalah suci. Melainkan ada dalil yang menunjukkan dia najis. Walaupun pada pandangan kita dia kotor, macam mana kotor pun tetap kita kata dia tidaklah najis kalaulah tak ada syarat menerangkan dia sebagai najis. Itu dasar. Dasar ini sebenarnya datang daripada kaedah yang umum, di mana kalau kita belajar kawaid fiqhiyah, kita akan belajar bahawa kaedah fiqhiyah ini dia akan ada satu kawaid yang lima yang terbesar. Kaedah lima yang terbesar iaitu pertama adalah al-umuru bi maqasidiha. Sesuatu perkara itu berkaitan dengan maksud yang dilakukan. Sesuatu amalan, sesuatu perbuatan adalah berkaitan dengan maksudnya, niatnya. Itu satu, kaedah besar. Di kaedah-kaedah ni kalau sepatutnya dia dipelajari dahulu, kerana kaedah-kaedah ni awak akan lihat semua konsisten. Kita lihat syarat ni konsisten atas lima kaedah yang ini. Dan kita akan belajar juga bahawa ada bawah kaedah-kaedah ni ada banyak kaedah-kaedah yang lain. Dan orang kata, kita nak bukan nak belajar fikir Ustaz, kita nak belajar hadis. Kita kata tak, kita perlu belajar ni. Kenapa? Kaawaid fiqhiyah ini bukan berkhusus kepada, bukan khusus kepada fikir saja. Dia ada dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan yang banyak, muamalat, masalah ibadat dan sebagainya. Maka kita kata ini bukan satu amal, satu pembelajaran yang kita kata kita tak perlu padanya. Dan dengan mempelajari ini akan dapat memberikan gambaran kepada kita betapa baik, betapa sempurnanya syarak ini dan begitu konsisten syarak ini. Jadi pertama adalah al-umur bi maqasidiha. Sesuatu perkara itu adalah berkaitan dengan niat masing-masing. Kedua adalah kita katakan bahawa dengan ad-dararu masbrun fi lagi, kita katakan al-yaqinu la yuzalu bi syak. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Maknanya, keyakinan itu tidaklah dihilangkan dengan syak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Okey? Kedua. Kedua. Ketiga adalah, la darara wa la dirar. Atau dengan lain istilah, sama makna, al-dararu yuzal. La darara wa la dirar, atau dinamakan sebagai ad-dararu yuzal. Yang bermaksud di sini yang pertama tadi, al-umur maqasidiha, setiap perkara itu berkaitan adalah berkait dengan niat atau maksud masing-masing. Dan kedua adalah al-yaqinu la yuzal bi syak, maknanya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, kesangsian tak dapat. Kedua adalah ad-dararu yuzal, maknanya kemudaratan dihilangkan. Ketiga, saya cakap adar sabkul lisan atau zallatul lisan. Maknanya apa yang ketiga? Adararu yuzal, kemudaratan dihilangkan. Atau dinamakan daripada hadis Nabi SAW, dikeluarkan kaedah ini. Nabi SAW sabda, la darara wa la dirar. Tidaklah kita boleh mendapatkan kemudaratan atau memberikan kemudaratan dan mendapatkan kemudaratan. La darar wala dirar. Mana darar tu datang, kemudaratan berdatang kepada kita. Dirar tu mana sama ada kita berikan kemudaratan kepada orang atau orang berikan kemudaratan kepada kita, sama. Hadis luku. La darar wala dirar. Tu hadis apa? Mesti masuk ke pasal hadis tu. Okey. La darar wala dirar. Tu hadis banyak digunakan. Tapi hadis ini dijadikan ulama sebagai kaedah besar. Kaedah besar. Yang dinamakan sebagai kaedah juga dinamakan sebagai al-dararu yuzal. Dan kaedah yang lain, yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Yang kita akan sentuh bab ni dalam pelajaran kita. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah maknanya kepayahan, kesusahan. Tajlibu at-taysir akan mengajak atau akan menarik kepada kemudahan. Kepayahan itu akan menarik kepada kemudahan. Atau kita ada kaedah yang lain sepertinya juga dinamakan al-amru idza daqa ittasa' wa idza tasa'a daq. Ya, bermaksud sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit, dia akan luas. Dan kalau dia luas, dia sempit kembali. Itu kaedah dia. Dan yang terakhir adalah kaedah al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Yang bermaksud adat itu diperhakimkan. Baik, kita sentuh hari ini mungkin babnya yang tertentu saja kita sentuh, kerana bab itu nak terus perangai itu. Kalau Cikia nak belajar 5 session pun saya rasa tak habis. Jadi kita akan sentuh babnya secara tertentu, kita ringkaskan, rumuskan apa itu kaedah-kaedah yang berkaitan. Kita balik kepada asal tadi. Kita kata asal sesuatu perkara, dalam sesuatu perkara itu asalnya dia adalah suci. Macam mana kita katakan asal sesuatu perkara itu suci? Kenapa kita kalau kita kata asal sesuatu perkara itu adalah najis, maknanya kita akan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, hamba-hamba Allah ini untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka harus yakini benda itu tidak boleh dilakukan, harus dibersihkan, disucikan. Maknanya kita telah mengajak orang untuk melakukan satu amalan. Baik? Faham eh? Jadi dengan itu kita lihat, kita akan sentuh satu kata-kata Imam Syaukani berkaitan dengan ini. Imam Syaukani mengatakan, saya terjemahkan atau saya bacakan dahulu. Pasal saya nak terjemah, kalau kita baca dengan lafaz lagi bagus. Saya bacakan dengan cepat. Al-aslu fi kulli syai'in annahu tahir, li'anna al-qawla bi najasati yastazimu ta'abbud al-'ibad bi hukm min al-ahkam wal aslu 'adami dhalik. Wal badahatu qadiyatan bi annahu la taklifa bil muhtamal hatta yathbuta thubutan li naqli fi dhalik. Wa laysa man athbata al-ahkam al-mansubah ila syar'i biduni dalil bi aqall ithman mimman abtala man qad thabata daliluhu min al-ahkam, fal kullu min al-taqawul 'ala Allah bima lam yaqul أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة ومن أصيب بالوسواس وسوسي فعلاجه أن يعلم يقينا أن الأصل في الأشياء الطهارة وأنه لا يحكم بنجاسة شيء حتى يعلم يقينا بنجاسته. يبقى مصر فكر إن كاسمي كده يسر أصل دلس سواتو فكر إتو أدلح ينسجي كرانا untuk kita mengatakan kenajisan sesuatu itu akan selazimnya, akan dengan secara tidak sengaja kita akan menyuruh orang, atau tidak kita maksudkan kita akan menyuruh orang supaya hamba-hamba ini mengambilkan diri atau melaksanakan tunduk kepada satu hukum daripada hukum-hukum yang asalnya adalah tidak demikian. Dan dia menerangkan sini yang kita lihat sebagai satu perkara lumrah, yang secara lumrahnya kita tahu, atau kita katakan secara nalurinya kita tahu bahawa sesuatu perkara itu tidak boleh diberikan atau tidak dibebankan kepada seseorang sehinggalah telah sabit dengan nakal yang sahih tentang perkara itu. Maksudnya dengan pemindahan ataupun dengan kita dengar akan dalil yang sahih berkaitan dengan perkara itu. Dan tidaklah seseorang yang mengisbatkan, yang menetapkan hukum-hukum yang dinisbahkan kepada syarak dengan tanpa dalil adalah lebih rendah dosanya atau lebih sikit dosanya daripada orang yang membatalkan apa yang telah disabitkan daripada dalil, daripada dalil-dalil yang hukum. Kerana kedua-duanya ini, setiap daripadanya ini adalah bertutur atau mengatakan sesuatu atas Allah dengan tanpa ilmu. Dan ini akan membatalkan apa yang telah Allah syarakkan ke atas hamba-hambanya dengan tanpa hujah. Dan barang siapa sebenarnya yang telah didatangi oleh waswas, maka sebenarnya penawar baginya adalah dengan dia mengetahui dengan yakin bahawa sesuatu perkara itu asalnya adalah suci. Dan sesungguhnya bahawa dia tidaklah boleh menghukumkan akan kenajisan sesuatu sehinggalah dia mengetahui dengan yakin tentang kenajisannya. Ini kita lihat kaedah dasar. Daripada asal yang kita katakan, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan syak, keraguan. Maka dengan ini kaedah di bawahnya adalah, saya keluarkan kaedah di bawah dia agak berat sikit, kalau nak teruskan boleh teruskan. Kaedah di bawah ini kita katakan bahawa al-yakinu la yuzalu bisyak, maka datanglah ulama berkaitan hukum apakah asal bagi sesuatu perkara. Boleh tak saya nak pakai baju jubah jubah Dubai ini? Boleh tak? Jubah Emirat ini? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Apa dalil boleh saya pakai? Tak ada yang asalnya semua. Kita lihat. Balik kepada asal. Jangan fikir-fikir lagi. Kita kata asalnya adalah setiap perkara itu boleh dilakukan. Melainkan ada dalil yang menunjukkan tak boleh kita lakukan. Itu dalam perkara dunia. Dalam perkara muamalat, kita lihat nanti ada khilaf sikit. Tapi tak masalah, kita kata dalam perkara dunia muamalat juga kita boleh masukkan. Begitu juga dalam perkara-perkara yang apa adat dan sebagainya. Boleh tak kita lakukan sesuatu? Ya. Kata boleh. Melainkan ada dalil yang menunjukkan tak boleh kita lakukannya, maka barulah tak boleh kita kata tak boleh. Boleh tak seseorang pakai baju batik? Boleh. Boleh tak hari ini saya nak makan sup kambing? Boleh. Atau melainkan saya menjadikan dia sebagai satu peribadatan, hari Isnin makan sup kambing, hari Selasa kita rasa itu masalah lain, kita tak sebab sama dia tu. Pengkhususan tidak masuk di sini. Tapi kalau kita katakan bahawa dia nak lakukan sesuatu perkara dengan yang kita lihat dasarnya tak ada larangan, maka kita lakukan asalnya ubah. Jadi sebab itu kaedahnya ada al-aslu fil asya al-ibaha, dasar sesuatu perkara itu adalah harus mubah. Nah, maka datang kaedah yang sebaliknya pula, al-aslu fil ibadah al-hadar, asal daripada satu ibadat itu al-hadar, larangan. Illa ayyarid ad-dalil ala fi'lihi, maka nanti barulah kita lakukan. Melainkan ada datang dalil untuk kita melakukannya, maka barulah kita ke depan lakukan. Dan ini kaedah ini adalah kaedah yang dinamakan sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah, mana tauqifiyah maksudnya? Maksudnya kita berhenti tidak kita melanjutkan. Dalam perkara ini berkaitan dengan ini apa? Perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketauhidan, berkaitan dengan ghaibiyat, berkaitan dengan ujur dan sawab, manakah pahala dan ganjaran. Maka kita lihat, tak boleh kita biasa kata ini begini pahalanya, melainkan ada dalil menunjukkan kita begini. Tak boleh kita kata amalan ini dia harus lakukan begini, tak boleh melainkan ada dalil menyuruh kita melakukan demikian. Tak boleh kita beriman bahawa ini begini-begini, melainkan ada dalil menyuruh kita beriman terhadap demikian. Jadi kita kata itu dasarnya. Dengan dasar ini jelas. Itu kaedah apa? Kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi kaedah fikir, bukanlah saja kaedah fikir. Kita belajar kaedah fikir, kenapa kita dinamakan kaedah fikir? Kerana banyak daripada praktiknya, dalam mempraktikkan, dalam aplikasinya, banyak dalam fikir. Yang jelas orang boleh faham, pasal selalu lalu ini. Tapi dalam perkara-perkara yang kita lihat, yang dasar pun masuk dalam kategori ini. Jadi kita balik kepada najis tadi ya. Kita kata al-aslu fil asya'a at-taharah. Asal dari sesuatu perkara adalah suci. Melainkan ada dalil yang menunjukkan najis. Baru kita kata najis. Itu dasaran, kita letakkan dasar ini. Kenapakah dasar ini penting? Kerana kalau tidak, kita akan lihat orang macam-macam akan datang. Sebab itu datang golongan yang apa terkena dengan waswas ni, laku demikian. Kalau dia dah belajar bab najis, sehingga dia tengok benda macam muda-muda, ini dah bekas tanding jalan ke tidak ni sebab ni. Misalnya, nak pegang pipe ni siapa pegang tadi ni? Sebagai contoh. Jadi kita katakan, dasar ni adalah al-aslu fil asya' at-tahara. Asal tahara. Melainkan ada dalil menunjukkan dia najis. Nampak rupanya ada air najis dekat pipe air tu. Maka baru kita rasa najis. Ada baunya, ada rasanya, ada warna ni. Kita rasa najis. Tapi tak ada, janganlah kita tanaktur. Dinamakan tanaktur. Maknanya melampau-lampau. Dan Nabi SAW sabda, halakal mutanaqqi'in, halakal mutanaqqi'in. Binasalah orang-orang yang melampau-lampaui batas. Melampau batas. Mana dia terlebih-lebih. Dia punya apa, overreaction kita katakan. Terlampau sangat. Ini kita kata masalah ni. Dan golongan-golongan waswas ni, kalau mereka balik kepada asal ini, hilang waswas ni. Tapi mereka tak melakukan demikian. Kita balik pada asal balik. Jadi kita balik pada poin yang tadi kita nak terangkan. Nanti kita akan sentuh pula nanti al-masyaqqatu tajibu taysir secara ringkas dalam menurut kaedah tersebut insya-Allah. Jadi daripada sudut itu, maka kita jelas tahu bahawa najis, kalau kita nak katakan najis, perlulah dari sebab itu kita lihat ulama telah meletakkan, apa, telah mengarang buku-buku menerangkan tentang kenajisan sesuatu. Dia bukan menerangkan keharusan sesuatu atau kesucian sesuatu, tapi menerangkan kenajisan. Banyak menerangkan kenajisan kerana yang najis itu lebih sikit daripada yang suci. Sebab itu diterangkan kenajisan. Yang sebab itu kita kata yang halal ini banyak daripada yang haram sebenarnya. Tapi kenapa orang masih banyak lakukan haram? Jadi itu kita tanya keadaan masing-masing. Baik, kita beri hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. La, qala la. Akhrajahu Muslim at-Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arak dijadikan cuka. Beliau menjawab, tidak boleh. La, mana tidak boleh. Kerana la itu tidak. Penjelasan kalimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arak itu setelah diharamkannya dijadikan cuka. Beliau menjawab, tidak boleh. Dikeluarkan oleh Muslim at-Tirmidhi berkata hasan sahih. Mengubah arak menjadi cuka di sini ditafsirkan berubat dengannya setelah menjadi arak. Yang seperti itu juga hadis Abu Talha. Kerana ketika arak telah diharamkan, Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai arak yang ada padanya, yang milik anak-anak yatim. Apakah boleh dia menjadikannya cuka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya menumpahkannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi. Jadi kita lihat daripada ini ada didatangkan juga tentang hadis yang berkaitan yang lain, iaitu hadis yang berkaitan dengannya juga tentang menjadikan, menukarkan arak menjadi cuka. Hadis yang pertama kita lihat berkaitan dengan ditanya tentang arak dijadikan cuka. Hadis yang kedua yang kita lihat dalam penjelasan kalimah itu menerangkan tentang hadis yang lebih khusus lagi, iaitu apakah boleh ia menjadikan cuka daripada apa, daripada arak-arak yang dimiliki oleh anak-anak yatim ini. Kiranya dari sudut kepahaman sahabat ini, dari harta anak yatim memang tak boleh diabaikan. Harta anak yatim tak boleh diambil. Harta dia kita ini sebagai dasar. Sebab tu apabila kenapa kita tanya, kenapa kita tanya tentang perkara ini? Bukan untuk manfaat mereka pun, untuk manfaat anak yatim tersebut. Jadi di sinilah kita lihat tak, kerana berkaitan dengan hukum syarak, dia tanya tentang hukum syarak ini. Lalu Nabi SAW bersabda bahawa la, tak boleh. Maka tak boleh diambil atau dijadikan cuka, arak ini sebagai cuka. Kerana ada, maknanya arak ni sebenarnya, cuka ni adalah sebenarnya arak yang telah rosak. Yang telah rosak atau menjadi proses yang ditukarkan. Dan kedudukan atau harganya akan terus slash. Kita kata terus turun daripada harga yang berapa puluh jadi berapa dolar ni. Slash kan kita kata. Kerana kita tahu bahawa dasar ni adalah arak itu, apa, dasaran cuka itu adalah daripada arak yang rosak. Dan di surat ini juga ada yang dinamakan sebagai sintetik cuka dan sebagainya yang dijadikan tidak melalui arak dan sebagainya. Tapi kita rasa itu bukan masalah kita untuk dalam bab ini, kerana yang penting adalah bab ini, boleh tak kita jadikan atau kita tukarkan arak itu kepada cuka. Atau seseorang dia nak beli, nak hendak apa? Hendak mengapa? Hendak mendapatkan cuka tapi dengan melalui proses lebih lama lagi, itu proses jadikan arak dahulu baru jadikan cuka. Jadi sini Nabi SAW meletakkan garis pandu bahawa tidak boleh dilakukan ini. Tafsir hadis ini mengamalkan hadis tersebut adalah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Syafi'i. Kerana hadis menunjukkan hal itu, maka seandainya arak diubah menjadi cuka, tidak akan menjadi halal dan suci. Dan zahir hadis itu menunjukkan bahawa dengan penawar apapun, meski dengan memindahkan dari tempat gelap ke sinar matahari atau sebaliknya. Ada yang mengatakan bahawa dapat menjadi suci dan halal, ataupun ada pun jika menjadi cuka dengan sendirinya tanpa menawar, maka dengan demikian suci lagi halal. Dalam Al-Bahar bahawa majoriti sahabat-sahabat kami berkata, tidak dapat menjadi suci meskipun menjadi cuka dengan sendirinya tanpa penawar. Ketahuilah ada tiga pendapat daripada ulama, para ulama mengenai hukum berubahnya arak menjadi cuka. Pendapat pertama ialah, jika arak menjadi cuka tanpa disengaja, maka halal. Dan jika menjadi cuka dengan disengaja, maka haram. Kedua adalah diharamkannya secara mutlak kerana setiap cuka yang terbuat dari arak. Ketiga, cuka itu halal meskipun terbuat daripada arak, baik disengajakan maupun tidak. Akan tetapi pelakunya berdosa jika ia meninggalkannya setelah menjadi arak, durhaka kepada Allah, cacat keadilannya, lantaran ia telah tidak menumpahkannya ketika sudah menjadi arak, kerana hal itu wajib. Di sini menurut penerangan sikit, bahawa kalau kita nampak arak yang kita miliki atau siapa yang di bawah tanggungan kita memilikinya, kita harus tumpahkannya, buang. Jangan kita, itu sebagai amar ma'ruf sebenarnya. Di antara apa, daripada amar ma'ruf. Tapi kalau lah orang itu bukan daripada talangan kita, bukan bawah urusan kita, dan datangkan kemudaratan, kita akan bab yang tadi itu, yang faedah tadi, abdar ruza dan masyarakat tersebut, itu semua soalan kategori tersebut, di mana kita lihat, itu tidaklah di bawah kita punya kemampuan. Tapi kalau kita katakan sebenarnya, kalau lah kita nak buat sendiri, arak, pada waktu jadi arak itu kita harus tumpahkan sebenarnya. Jadi dengan itu ulama mengatakan bahawa tak boleh sebenarnya. Tak seyogianya seorang muslim mengumpulkan apa untuk menjadikan sesuatu arak kemudian baru nak jadikan sebagai cuka. Kenapa? Kerana dasarnya adalah arak itu, cuka itu sebelum jadi, semasa dia arak, tahap dia jadi dia arak itu haruslah dilakukan penumpahan. Tidak boleh ada, tak boleh wujud. Jadi dengan itu dalil ini, pandangan ini kita boleh faham. Kalau tak, kita tak faham kenapa kan ditumpahkan sebagainya kan. Adapun dalil menunjuk kepada cuka yang terbuat daripada arak halal ialah kerana ia adalah cuka baik menurut bahasa maupun pengertian syariat. Ada yang mengatakan jika dimaksudkan membuat cuka yang tidak menjadi arak, lalu ia memeras anggur kemudian mencampurkannya dengan cuka yang sebenarnya sebelum menjadi arak, maka itu menjadi cuka dan asalnya tidak menjadi arak. Jadi dia menunjukkan kalau kita terus hilangkan proses yang kedua, yang pertama, tahap yang kedua ini, maknanya tahap kedua daripada anggur misalnya diperahkan, lepas itu disimpan, masa tahap menjadi apa, arak itu dihilangkan, maka terus berpindah jadi cuka, boleh tak? Di sini kita kata, kalau kita lihat pun dasarnya adalah dibenarkan. Kerana yang dilarang adalah arak apa, cuka yang apa, arak yang diambil untuk jadikan cuka. Jadi itu tak dibenarkan. Maka dengan dasar itu, dia tak masuk dalam kategori tersebut. Adakah cuka halal dimakan? Halal kerana asalnya kita balik ke asal. Dan bukan saja itu, bahkan Nabi SAW bersabda, ni'matul idami al-khali. Sebaik-baik pelauk adalah khali, adalah cuka. Nabi SAW ada ketika Nabi makan dengan cuka saja, maka Nabi SAW memuji juga cuka. Dan kita lihat, bukan berwarna cuka itu kalau lah kita makan dengan kadar yang banyak, memang kita kata memudaratkan kan. Tapi memang cuka ini jadi makanan bukan saja kita, bahkan bagi kaum-kaum yang lain, barang kaum India, barang kaum apa, kedua-dua kaum orang Arab dan sebagainya, mereka semua memakan cuka. Dan kalau kita lihat, tidak ada satu perkara yang janggal untuk kita lihat hadis tersebut sebagai mengatakan ni'matul idam al-khali. Baik, daripada surat ini kita lihat, maka kita nak tanya tentang hukum khamar. Apa hukum khamar? Haram. Apakah hukumnya dari sudut kesuciannya? Adakah dia suci atau dia najis? Najis. Jumhur ulama mengatakan bahawa arak adalah najis, dan sebahagian mereka menghikayatkan atau meriwayatkan ijma' bahawa arak itu adalah najis. Tetapi ijma' mereka ini kita lihat tidaklah bertepatan, kerana ada dasar lain atau ulama lain mengatakan dia tidaklah najis. Jadi tak sesuai, tidak disabitkan, ditetapkan ada ijma'. Kerana kalau ada ijma', ada orang khilaf, buat orang khilaf lagi dah ada ijma' kan. Jadi kita tak semikan. Bermasalah ni adalah disebabkan adalah dengan kalimah yang apa yang telah disebutkan Nabi SAW tentang apa, tentang arak tadi. Tentang arak di dalam hadis yang sebelum ni. Iaitu dinamakan sebagai rijsun, sebagai kotoran. Rijsun boleh juga diistilahkan sebagai najis dan sebagainya. Okey. Jadi dengan itu mereka keluarkan faedah bahawa mengatakan arak itu najis. Nah. Tetapi untuk saya terangkan lagi, lebih lanjut, bahawa sebahagian ulama mengatakan bahawa arak itu tidaklah najis. Walaupun Imam Abu Hamid Al-Ghazali ijma' telah menukilkan ijma' tentang najis kenajisannya, dan Ibn Rushd mengatakan bahawa khilaf itu adalah asing, mana satu perkara yang asing, ganjil, selepas orang akan kata dia najis. Jadi kita lihat dari surat demikian, Imam Sa'ad Ani, ini sahabat sebelum salam mengatakan, bahawa tidaklah selazimnya benda yang najis itu dia adalah apa, setiap benda yang najis itu tidaklah bermakna pengharaman itu melazimkan kenajisan. Kerana dia katakan, sebagaimana kita tahu bahawa ganja dan serumpun dengannya adalah diharamkan. Betul? Tapi ada kali najis? Ijma' tak mengatakan dia hadis dia najis. Jadi kita kata tidak semestinya pengharaman menunjukkan kenajisan. Tetapi kenajisan itu menunjukkan pengharaman. Tak sebaliknya. Okey? Seperti juga kita kata semua jenis dadah yang dan racun yang memudaratkan yang boleh membunuh, kita lihat tak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Jadi ada kali najis? Tapi diharam tak? Haram. Jadi dari sudut itu kita rasa tidak. Tidaklah dia najis. Saya nak nukilkan sedikit apa yang dikatakan oleh Syekh Uthaymin rahmatullah berkaitan dengan ketidaknajisan arak tersebut. Maka dikatakan bahawa tidaklah sesuatu perkara yang tidaklah selazim sesuatu yang haram itu adalah najis. Dan ada dalil yang menunjukkan, dalil sunnah yang menunjukkan bahawa tidak najis adalah bahawa sahabat-sahabat menumpahkan arak-arak mereka di pasar-pasar di jalanan-jalanan. Dan kita tahu bahawa boleh tak kita meletakkan perkara yang najis di jalanan? Boleh. Saya belajar dulu hadis ittaqul la'anain. Dah belajar apa? Yang Nabi SAW ada ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi fi turukin nas wa zillihim. Akama qala Rasulullah SAW. Hindarilah daripada dua yang dilaknat. Siapa tu yang dua dilaknat? Alladhi yatakhalla fi turukin nas wa zillihim. Sesiapa yang buang air di mana? Di jalanan dan di tempat teduhan-teduhan manusia. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa kalaulah kita meletakkan najis di tempat-tempat jalan orang atau di tempat orang berteduh, maka ini haram. Dengan hadis ini menunjukkan ittaqul la'anain. Tapi yang dia jelaskan yang najis yang kita keluarkan. Tapi tidaklah bermakna najis lain boleh. Pada tu najis lain sama juga hukumnya kerana ilahnya sama. Sebabnya sama. Dia ada dua najis, hukumnya pun hukum sama. Itu bab kias, nanti kita akan belajar apa jenis kias yang sahih dan tidak. Itu bab usul fiqh. Kerana kita akan sentuh ni kerana kita perlu tahu. Kalau orang ada yang kias, kita tahu ni kias awak salah. Kenapa salah? Kerana kias ni ma'al farik. Yang ni ada perbezaan besar, jurang besar. Jadi tak boleh dikiaskan, tak kena dengan dia punya kias kita tu. Tapi bilakah kias itu sahih? Bila kita lihat dia cukup syarat-syaratnya. Itu kita akan perlu belajar juga, perlu kita mukadimahkan juga. Jadi dengan itu, kalaulah mereka menuntarkan, membuangkan, kalau kita katakan, tak boleh, bukankah kita kata dia meletakkan najisnya di jalanan? Kita kata, jadi menunjukkan kepada kita adakah dia najis? Jadi Syekh Uthaymin kata bahawa itulah salah satu tanda, satu sebab, satu dalil menunjukkan dia tidak najis. Dalil yang lain pula menunjukkan kepada dia tidak najis adalah bagaimana? Kisah. Amah. Dan tidak ada lepas itu perintah-perintah yang menyuruh sahabat-sahabat yang dah buangkan arak-arak mereka, ada perintah yang selepasnya menyuruh mereka menyucikannya semua atau mensucinya semua. Bekas-bekas tersebut. Tak ada dalil pun. Kedua kita lihat kisah yang dinamakan sebagai kisah orang yang mempunyai rawiahnya dan mempunyai bekas air yang diisikan arak. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pengharaman arak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ama alimta an al khamra hurimat?" Adakah engkau tahu bahawa arak ini telah diharamkan? Maka Nabi memerintahkannya untuk buangkannya. Tapi tidak memerintahkannya pula untuk mencucikannya. Jadi dari situ ada dalil menunjukkan dia tidak najis. Dia kata tidak juga. Jadi dari sudut itu baliklah hukum asal iaitu al-aslu fil asya' taharah. Tapi ulama menerangkan dia adalah najis maknawi dan bukan hissi. Sebagaimana kita lihat apabila Allah menerangkan innamal musyrikuna najasun, bahawa orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT maka najis, najis itu bukan najis hissi, berpegang kena basuh, tidak. Tapi maknawi, perbuatan itu adalah perbuatan yang jijik. Kenapa? Kerana dia Tuhan yang telah menciptakan segala yang ada, dia daripada sudut kena lihat ke sabit rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Datang seseorang mengatakan ada lain Rab, ada lain ilah, dan ada lain yang berkuasa dengan sifat-sifat tertentu, sebagai kita salah. Sebab itu dengan itu kita katakan bahawa dengan kita katakan bahawa tidak boleh kita lakukan pengisbatan tadi, dan maaf, tidak bolehlah kita mensyirikkan Allah, kerana mensyirikkan Allah SWT ini adalah sesuatu yang dinamakan sebagai penodaan kepada kesucian tauhid tadi. Jadi dengan itu dinamakan sebagai syirk almah, dinamakan sebagai najisun najasatun hissiyah. Kata najis yang hissi, maaf bukan hissi, maknawi bukan hissi. Dia adalah najis yang maknawi dan bukan hissi. Kalau hissi memang kena bersihkan. Tapi itu kena bersihkan, memang kena bersihkan. Tapi bersihkan bukan dari sudut air, basuh, sebagainya, tidak. Tapi itu adalah bersihkan dengan apa? Dengan didatangkan ketauhidan, disucikan Allah dalam penyembahan, peribadatan dan sebagainya. Jadi itu kita faham. Boleh kita teruskan. Jadi kita kata dalil dengan itu, Syekh Husaini mengatakan bahawa, menunjukkan bahawa khamar itu tidaklah najis hissi tapi najis maknawi. Dalam ayat Allah menerangkan fa'innahu rijs sebagainya, itu sudah maknawi. Kerana didampingkan juga perjudian, didampingkan juga tuluk, menelik nasib dan sebagainya. Kita tahu dalam kita pegang daun teruk haram najis? Tak najis. Kan? Jadi kita bukan tahu teruk ni najis. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang namakan najis maknawi. Satu hadis saja, belum sentuh lagi dua. Okey, hadis yang kedua, kita pergi hadis yang kedua di bab ni. Wa anhu qala lamma kana yawmu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Yang bermaksud dari darinya ini Anas bin Malik yang berkata, pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh Abu Talha meneriak, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keldai negeri atau negeri peliharaan. Di sini gunakan peliharaan, ya. Peliharaan apa bahasa Indonesia? Peliharaan. Ini keldai peliharaan kerana sesungguhnya dia itu najis. Keldai peliharaan ini adalah keldai yang kita biasa nampak lah, yang hitam, gelap, yang... Kalau keldai yang dinamakan sebagai keldai liar, itu dinamakan sebagai zebra. Kalau dinamakan himarun wahsyiyun, itu zebra bahasa kita. Yang serupa dengannya. Mungkin zebra yang tak cukup belah pun masuk kategorinya. Dan yang liar. Tapi kalaulah dinamakan sebagai himarun ahliyah, itulah dinamakan sebagai donkey yang kita selalu, atau mule. Kerana begal yang serumpun dengannya dan juga yang lahir daripadanya atau dikacukkan dengannya, maka semua kategori yang sama. Okey? Jadi begal itu ada kacukan sebenarnya. Kuda dengan apa? Dengan keldai. Jadi dinamakan begal. Jadi masuk kategori dia juga. Kerana dia di apa hukumnya adalah al-walad bil firash. Maknanya maksud bahawa anak itu adalah daripada sumbernya. Siapa sumbernya? Jadi kalau begitu hukumnya juga. Kalau dia najis, najislah dia. Kalau suci, sucilah dia. Kalau kedua-duanya suci, sucilah dia. Kalau salah satu daripadanya najis, najislah dia. Begitulah kalau semua kedua-duanya najis, tak jadilah suci sampai bila-bila. Jadi kita kata itulah kita dinamakan sebagai apa? Sebagai kaedah yang kita terangkan, bahawa itu juga ada kaedah yang bawah daripada kaedah yang kita sebutkan tadi, tapi kita tak boleh sentuh ni. Baik, daripada hadis ini, tafsir hadisnya, hadis Anas dalam Sahih Al-Bukhari bahawa seorang ini kita adalah, kita kata sebagai kenapakah Nabi SAW bersabdakan demikian? Wurud al-hadis, sebab wurud al-hadis. Ini sebab didatangnya hadis tersebut. Bahawa seseorang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, keledai telah dimakan. Kemudian datang yang lain lalu berkata, keledai telah dimakan. Kemudian datang yang lain lalu berkata, keledai telah musnah, mana telah dimakan. Telah dibunuh lalu disembelih dan dimakan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang agar menyerukan. Dalam hadis ini diperintahkan Abu Talha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai negeri ini peliharaan kerana sesungguhnya dia itu adalah najis. Maka panci-panci pun dibalikkan dalam keadaan sedang mendidih dengan daging. Mana dalam sedang masak daging-daging tersebut dalam panci-panci ini, dalam bekas-bekas periuk-periuk belanga dan sebagainya, maka dibuang semua. Kerana apa? Kerana najis. Dan itu menunjukkan bahawa ianya najis secara ainnya, najis apa, secara dagingnya dan sebagainya. Yang kita setujui bahawa kerana Nabi memerintahkan, bahkan sahabat-sahabat membuang apa semua masakan-masakan yang dibuat daripada daging keledai tersebut. Di sini juga ada, kita keluar sekejap kaitan dengan apa, dengan dasar. Jadi kita lihat walaupun dasarnya disembelih halal lah, tapi kalau lah ain dia haram, tetap haram. Mana tetaplah tak boleh dimakan. Dan pengharaman itu sama ada boleh kita kata disebabkan najis atau disebabkan pengharaman, disebabkan dilarang. Kedua, kita katakan bahawa ada kisah yang sama juga berlaku apabila sahabat telah mengambil rampasan perang daripada seekor binatang yang ditangkap itu, yang dirampas lalu dimasak. Dari sudut itu Nabi SAW memerintahkan akan dibuang. Kalau kita lihat bersurut dasar, nampak pembaziran. Tapi kerana itu adalah harta yang dinamakan sebagai hulul. Hulul maknanya pengambilan harta rampasan sebelum dibahagikan. Maka dinamakan sebagai hulul, maknanya cara pengambilan yang dilarang. Dan hulul adalah di antara dosa besar. Jadi pengambilan itu adalah pengambilan yang tidak sahih, tidak sah. Walaupun benda itu kalau disembelih pada asalnya sah dimakan, tapi kerana disebut dalam keadaan demikian, maka tak sah pun dimakan. Jadi di sini juga menunjukkan kepada kita, kita tidaklah melihat saja dasarnya ialah adakah disembeli atau tidak. Bermakna kalau kita pergi kedai, ini sekolah keluar tak sekejap. Kalau kita pergi kedai, kita nampak makanan-makanan, ada cak halal ke tidak? Kita beli. Lalu kita lupa duit yang kita balikan itu, adakah duit itu daripada sumber yang halal? Jadi kita kata kita makan benda yang halal, tetap kita makan benda yang tidak halal. Kenapa? Sumbernya adalah bukan sumber yang halal. Okey? Tak dilihat kepada. Sebagai contoh pencuri. Dah curi benda orang, kita sembelih dengan nama Allah. Bismillah. Sembelih ni. Halal dimakan patutnya. Tapi kerana harta curian, bagi mereka yang makan tu tak halal. Nah, kita kena faham. Jadi kita tak bolehlah lihat dari satu sudut. Terus kita ambilkan hukum itu, kita harus lihat daripada sudut-sudut kaitan dengan syarak yang lain. Okey? Tetapi kalau diberikan pada orang yang dia cakap dia telah sembelih dengan halal, diberi pada orang tersebut, orang itu tak tahu, dia ambil sebagai hadiah, halal tak ada orang itu? Halal. Ini sini kita akan keluar. Bukan sekarang waktu muamalat. Dia buat muamalat sebenarnya. Jadi dia buat muamalat, buat yang lain. Nanti kita, walaupun ada kontroversial sikit, mungkin nak belajar lain sebagainya, tapi kita tetap harus didatangkan supaya faham daripada sudut mana ia datang. Dan kenapa kalau orang nak kata sebagian dia, seorang kata Syekh Utsaimin dan sebagainya mengatakan boleh dimakan. Kita akan terangkan ini. Bukan sekarang. Daripada hadis yang dibacakan ini, saya nak keluar balik daripada hadis tadi. Saya ada satu faedah nak keluarkan. Daripada hadis yang pertama. Walaupun kita masuk hadis kedua. Hadis yang pertama tadi, Nabi SAW menjawab, tidak. Apa kita boleh keluarkan faedah daripada ini? Dijawabannya tentang khamar boleh tak diambil, dijadikan cuka. Maka Nabi terus jawab satu perkataan saja, tidak. apa boleh kita ambil faedah daripada ni? Kita boleh keluarkan. Cuba perang otak sikit. Pasal ini kita katakan, kita bermuamalah dengan dalil sekarang ini. Jadi dalil bukan datang dengan lafaz sahaja, tapi dengan makna juga. Dalil datang dengan mabna, mabni, mabani dan juga ma'ani. Datang dengan bentuknya dan juga datang dengan maknanya. Tak boleh kita hanya ambil satu je, makna saja kita, bentuk saja kita ambil. Tak. Bentuk. Tapi kita ada makna yang pelik dan boleh dikeluarkan faedah daripada ni. Apakah dia? Silakan. Siapa nak? Tak ada, tak kena marah pun. Tak salah. Mana Ustaz? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey. Jadi kenapa kita lihat? Apa kita boleh keluarkan faedah daripada ni? Haram. Arak tu kita tahu tak boleh. Mana haram lah. Okey. Tapi uslub Nabi SAW, cara Nabi menjawab, la. Satu saja. Setelah soalan diberikan, soalan ni mungkin lebih panjang lagi daripada jawapan. Apa kita boleh keluarkan faedah daripada ni? Jelas, tak jelas. Macam yang haram tu jelas. Al-haram bayinun wa halal bayinun. Eh, halal pun bayinun juga. Hukum juga. Okey. Kita lihat di sini sebenarnya saya nak keluarkan dari surat lain. Surat tu okey kita katakan. Surat ini lain kita lihat kepada Nabi SAW. Nabi SAW mempunyai kita kata jawami'ul kalim. Ini kena kita yakini. Nabi mempunyai jawami'ul kalim. Bermakna apa? Apa kata-katanya itu cukup kita kata short and precise. Short and sharp. Dan kita lihat bahkan kadang-kadang jawapannya mungkin lebih panjang sikit tapi mempunyai makna yang lebih luas lagi. Seperti kita nak pergi awal tentang air. Kita dah ada membuat tu. Tentang air laut. Okey, kita pergi kepada ni. Nabi SAW tanya, soalan Nabi SAW al-wudu di ma'il bahar. Di dalam ceritanya Nabi SAW tentang berwudu dengan air laut. Maka kenapa Nabi jawab? Huwa tahuru ma'uhu hillu maitatu. Huwa tahuru ma'uhu hillu maitatu. Dia cakap, na'am mungkin, boleh sebagainya. Boleh jawab. Atau na'am, tak cukup. Di situ ditambahkan panjang. Yang ini dipendekkan. Jadi kita lihat di situ ada sebenarnya emphasis terhadap perkara-perkara yang disebutkan Nabi dan perkara ketika dipanjangkan. Dalam hadis tersebut dipanjangkan apa? Didatangkan bahkan cukup menjelaskan dan tak ada pun orang bertanya lagi. Diterangkan bahawa air bukan saja boleh berwuduk. Tahur ma'uhu, tahur maksudnya apa? Suci lagi menyucikan. Airnya suci, suci lagi menyucikan. Dah suci menyucikan, mana apa? Semua kita gunakan. Hadas besar, untuk najis, untuk hadas kecil, hadas besar, semua boleh. Tak payah nak terangkan. Oh, boleh untuk wuduk, boleh untuk mandi, boleh. Tapi tidak, satu di kalimah dia cukup menerangkan itu. Wahillu mayatatu, dan halal pula mayat-mayatnya, bangkai-bangkai yang ada dalamnya. Maknanya kalau bangkai mayat, bangkai dah halal, hidup halal tak? Halal lagi kan? Kerana dasar orang-orang yang beriman dan sahabat-sahabat mengetahui bahawa dasar bangkai haram dimakan. Jadi kalau laut, exceptional. Semuanya lautan makanan makanan laut adalah halal dasar ni. Itu dah itu dasar. Itu al-yakinu la yuzalu bisyak lepas datang. Maknanya kita datang dengan satu asar, dasar, bahawa semua binatang laut halal dimakan. Melainkan yang kita lihat kecuali. Itu kita ada buat dia. Semua binatang darat adalah haram dimakan bangkainya. Melainkan yang dikecuali. Yang kita lihat. Yang melainkan dikecuali apa? Belalang. Dan ikan. Itu ada di alat pilihan. Jadi kita balik kepada itu. Dan Nabi SAW menjawabkan lah. Di sini menunjukkan apa? Bahawa Nabi SAW berpada kepada jawapan yang kita lihat. Satu jawapan kepada soalan yang banyak tanpa diulangi jawapan tersebut. Maknanya ianya boleh ianya tidak boleh dilakukan atau haram dimakan. Bisa dilak saja. Dari sini kita boleh keluarkan faedah. Misalnya dalam akad, dalam apa-apa urusan, hanya jawapan satu boleh cukup bagi pihak yang kedua menjawab satu perkataan cukup untuknya. Seperti seorang misalnya nak jual beli. Saya beli dengan awak benda ni boleh? Naam, boleh. Mana dah berlaku penjualan. Dan begitu saya kira, saya misalnya dia kata, seorang berkata kepada saya, saya nikahkan awak dengan anak saya. Adakah awak terima? Saya kata, naam. Saya kata, naam, ya. Atau saya kata, lah. maka berlakulah akad tersebut. Jadi dengan itu kita lihat bahawa dengan kaedah ini adalah bahawa kita katakan bahawa dengan memberi jawapan yang cukup memberikan makna apa yang ditanyakan adalah cukup kita lihat urusan tersebut telah sempurna. Maknanya bahawa Nabi telah menjawabkan soalan ini tak? Telah menjawab. Cukup jelas tak? Jelas. Begitulah dalam muamalat-muamalat lain. Hanyalah kalau kita kita beri pada ini tak, kita akan dapati bahawa dia demikian dalam syarak. Sebab dalam syarak kita lihat muamalat-muamalat cukup. Petanda, isyarat, peredaan dan sebagainya dah menunjukkan. Dah boleh. Okey, kita balik pada tadi. Jadi kita balik pada hadis yang tadi bahawa Nabi SAW melarang kalian makan daging keledai peliharaan. Larangan daging keledai negeri dan peliharaan didekaskan dalam hadis dari Ali radhiyallahu an, Ibn Umar, Jabir bin Abdullah, Ibn Abi Awfa, Al-Barra, Abu Fa'laba, Abu Huraira, Irbad bin Sariyah, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Su'aid, dari ayahnya, dari kakeknya, daripada datuknya, Miqdam bin Ma'di Karib dan Ibn Abbas, semuanya ditegaskan dalam buku-buku induk Islam dan telah disebutkan oleh perawinya dalam Asy-Syarah. Hadis tersebut menunjukkan haramnya daging keledai negeri yang peliharaan. Keharamannya adalah pendapat jumhur sahabat tabi'in dan para ulama' setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas. Jadi kita katakan bahawa pengharaman daging keledai ini adalah kita katakan sebagai pengharaman yang tidak kita katakan ada pendapat sahabat jumhur sahabat tabi'in dan para ulama yang lain. Kira-kira hampir kita kata boleh dihikayatkan ijma' juga. Tapi kita kata dalam penghikayatan ijma', orang melaporkan wujudnya ijma', tak boleh kita terima terus langsung bahawa ijma'. Perlulah kita kaji dulu adakah betul tidak ada khilaf. Kalau ada khilaf, memang telah ada khilaf pada zaman tersebut, maka ijma' itu tak sabit. Jadi kalau tak ada, semua dah sepakat waktu satu zaman yang semua itu sepakat, maka dah tak boleh seseorang pun berkhilaf tentang sesuatu perkara tersebut. Kerana khilafnya mereka pada perkara tersebut, seolah-olah mengatakan semua yang bersepakat pada waktu tersebut, semua sesat. Kenapa? Kerana semua sepakat. Nabi SAW ada, لا تزالوا في أمتي لا تزال في أمتي طائفة ظاهرين على الحق لا يخذلهم من خذلهم إلا أن تقوم الساعة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetap dalam umatku ini satu puak atau kelompok yang akan berada dalam kebenaran sehinggalah berlakunya hari kiamat. Jadi kalau semua pihak-pihak ini semua dah sepakat, lalu datang satu orang kata tak, pendapat yang zaman ini semua salah. Iaitu seolah dia kata semua ini sesat. Padahal tak ada berlaku kesesatan pada semua. Semua level, tak ada. Dalam satu zaman, tak ada satu kesesatan semua level, tak ada. Mesti ada golongan pihak yang dalam kebenaran. Kerana itu kita lihat daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu tak boleh kita katakan kalau dah sepakati satu pendapat, lalu datang satu orang kata, ada pendapat yang baru. Kita kata, macam mana awak dapat pendapat baru ni? Ulama-ulama belum tak khilafkan, awak khilafkan sekarang ni. Kita kata, awak nak sesatkan mereka, tidak. Jadi kita kata pada mereka bahawa tidaklah demikian. Sebab dalam permasalahan ini penting. Sebab itu kalau kita lihat sesiapa saja ulama-ulama, sama ada ulama akidah ke, ulama hadis ke, ulama fikih ke, tidak semua akan berhujah dengan apa? Dengan ada salah mereka. Kalau tak dapat. Tak ada kekuatan. Kalau tak datang dengan pendapat salafus salihin, daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, berkaitan dengan pendapat yang mereka sokong atau mereka cenderung, pasti tak ada hujah, tak ada kekuatan dalam hujah-hujah mereka. Sebab tu kalau kita nak pada pendapat-pendapat lain, katakan datang siapa sahabat mereka yang berpihak pada dia. Jadi adakah kita kata mereka ni susah? Tak boleh kata susah. Kenapa? Kerana mereka ada salaf yang berpendapat dengan mereka. Okey? Jadi itu kita kata. Sebab tu kalau kita lihat dasarnya, ni konsisten kita lihat. Itulah ilmiah sebenarnya. Itulah dia cara ilmiah. Cara mengikut akan keilmuan yang telah ditetapkan dan telah diajar oleh Islam. Kena tersebut dan sebagainya. Kalau kita lihat betul, janganlah kita yang awal mengatakan ni. Kerana itu bukan zaman yang kita katakan, boleh kita mengatakan satu perkara yang baru. Jadi itu dengan pengambil perhatian. Melainkan perkara-perkara itu adalah perkara nazilah, tapi kita lihat roh daripada pendapat yang keluar daripada perkara yang nazilah. Nazilah kan? Mana hukum apa, masalah-masalah yang mendatang, yang tak pernah ada sebelumnya ini. Ini namakan sebagai nazilah. Dan apabila dikeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan perkara-perkara nazilah ini, tidaklah dia keluar daripada roh syariah sendiri. Kalau keluar berroh syariah, kita tak boleh. Sebab itu kita kata penting kita memahami tentang kaedah-kaedah, dasar-dasar yang tadi kita katakan. Kalau tidak, kita keluar berdasar ini, kita tahu. Ini dah salah, ini dah keluar berdasar yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan juga maqasid syariah. Maqasid syariah mana? Maksud syariah. Apa maksud-maksud syariah? Maksud-maksud syariah maksudnya apa? Perkara-perkara yang kita lihat syarak ini, semua ini bergantung kepada apa? Penjagaan kepada beberapa perkara yang penting. Ada dinamakan sebagai daruriyat, ada dinamakan sebagai tahsiniyat, dan dinamakan sebagai kamaliyat dan sebagainya yang kita pemeriksaan ulama' yang telah ditetapkan. Jadi kita kata masalah ini juga penting untuk kita mendalami. Itu bah maksud syariah. Kalau kita lihat dari sudut syariah semua ni, pemeliharaan kepada daruriyat yang lima. Ini bukan maksud, bukan kaedah fikih ya, dia adalah maksud syariah, maqasid syariah. Dia adalah pemeliharaan kepada kesucian agama pertama. Memelihara akan apa? Akan nyawa. Dan memelihara akan akal fikiran, memelihara akan maruah dan keturunan, dan memelihara akan harta benda. Kalau kita lihat semua dari sudut syarak akan membawa kita kepada pemahaman bahawa semua yang didatangkan syarak ini adalah maksudnya adalah tujuan untuk menjaga perkara lima yang dasar ini yang sangat-sangat penting. Kalau salah satu pencang, maka pencanglah kehidupan manusia itu. Itu bab yang kita boleh sentuh nanti kalau datang kepada ini. Hadis tersebut menunjukkan haramnya daging keledai peliharaan, keharamannya dan pendapat jumhur sahabat kita terangkan tadi. Sebagian Ibn Abbas berpendapat bahawa daging keledai peliharaan tidak haram. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari hadis daripada darinya, aku tidak tahu apakah ia dilarang kerana digunakan untuk mengangkut beban manusia ataukah diharamkan. Tidak diragukan lagi kelemahan pendapat ini kerana asal setiap larangan adalah menunjukkan keharaman meskipun kita tidak mengetahui illahnya. Jadi kita tahu bahawa setiap yang diharamkan, sama ada kita tahu sebab diharamkan atau tidak, dia tetap haram. Kalau datang daripada wahyu atau nakal daripada syarak menunjukkan pengharaman itu, sama ada disebutkan sebab dilarang, namanya illah. Illatul tahrim, illatul tahrim, illah dia diharamkan. Kalau kita tahu tak tahu, itu bukan masalah kita. Kalau selagi kita tahu dia telah sabit pengharamannya, dia tetap kita sabit. Kerana illah, sejak hukum, dia tak semestinya ada dinamakan sebagai sebuah ulama mengatakan dalam usul mengatakan bahawa dia adalah mu'allalah dan ghair mu'allalah, atau dinamakan yang berillah dan yang tidak diketahui illahnya. Jadi kalau yang tak diketahui illahnya, kita kata tak boleh sabit, sabit. Banyak perkara daripada usul syarak yang kita tak faham tentang illahnya. Seperti apa? Kenapa disapu khuf atasnya tak di bawahnya? Kan kalau nak bersihkan bawah. Tapi kita kata kita tak tahu illahnya demikian, maka sebab itu kita sapu di atas kerana Allah dan Rasulnya menyuruh kita menyapu di atas. Tetapi kita tahu bahawa dia adalah di antara pengganti kepada wuduk untuk yang berbasuhan kaki. Jadi kita kata tak perlu dibasuh kaki itu hanya dengan disapu setelah kita menyapu menyarungkan khuf tersebut dalam keadaan kita berwuduk sebelum itu. Jadi itu kita katakan permasalahan yang kita perlu lihat jelas bahawa tidak semestinya ada illah. Sebab sekarang lagi dia, kalau orang hanya mengatakan perlu berillah dan sebagainya, dan hujahnya hanya illah, datang pula permasalahan atau musibah lain. Di mana kalau dia lihat hukum-hukum syarak ni, tak masuk akal lah. Mana terus datanglah dia buat andaian yang lain. Atau dia tak terima hukum tersebut kerana tak boleh difikirkan maksud ni, sebab ni. Inilah yang berlaku pada kerosakan yang berlaku pada golongan-golongan yang kita kata modernis, golongan-golongan yang kita lihat ingin perubahan dan sebagainya, yang kita lihat merasakan bahawa semua perkara-perkara dalam syarak ini semua boleh difahami maknanya, tetapi tidak sedemikian. Dan golongan ini adalah golongan yang terkesan dengan apa, dengan naz'ah ataupun kita kata dengan kesan-kesan, percikan-percikan pandangan-pandangan Mu'tazilah. Di mana kedepankan apa? Akal daripada wahyu. Dengan itu apabila laku demikian, tak masuk akal. Tak masuk akal wanita-wanita dapat begini. Ini adalah penganiayaan pada wanita. Wanita kenapa harus tutup aurat, semuanya auratnya, sedangkan lelaki tidak, tak adil. Jadi datanglah pendapat-pendapat yang demikian. Sebab apa? Sebab dikedepankan akal daripada nakal. Itu kita ingat. Jadi apabila kita lihat dalam riwayat tadi, dalam riwayat tadi mengenangkan Ibn Abbas mengatakan demikian, tidaklah kita katakan bahawa kita perlu pastikan dahulu tentang apa, tentang isnadnya. Kalau kita lihat dari isnad hadis tersebut, Baik, hadis ini adalah hadis ini sahih daripada Bukhari. Dan kita lihat kalau hadis tersebut sahih, kita akan lihat kalau dari sudut dasar apa? Istimbat ni. Atau dinamakan pendalilannya. Dan pendalilan kena atau tidak? Dari sudut ini dihujahkan tentang apa? Pendalilannya. Hadis memang sahih. Sebab itu kita lihat yang dikhilafkan ulama' semua pendalilan yang sama. Tapi kenapa berbeza pendapat? Kerana pendalilan ni. Misal sebagai contoh, ayat. Wa illa mastumun nisa. Sekiranya kamu menyentuh bukan nisa, wanita. Wanita. Wanita. Jadi kita sama ayatnya. Mereka berhujah dengan ayat ini, mereka berhujah dengan ayat ini, semua sama, tapi ada kata batal, ada kata tak batal, ada kata batal melingkan dengan syawat, tak batal kalau sekiranya dengan syawat, batal kalau sekiranya dengan berjimat. Beza-beza pendapat. Tapi dalil sama. Jadi itu dinamakan perbezaan dari sudut pendalilan. Jadi kita lihat dalam sudut syarak, kita keluarkan kaedah lagi ya. Kewak dasar-dasar yang penting. Dalam kita berurusan dengan dalil, pertama sekali kalau kita nak mendatangkan dalil, perlu datangkan dalil yang sahih. Okay. Kalau dalil tak sahih, dengan sendiri hujahnya tertolak. Kenapa? Tak ada dalil yang kuat menyokong akan pendapat awak. Dia datangkan dalil yang sahih. Lalu kita kata dalil yang sahih tak cukup juga. Kenapa? Perlu juga daripada sudut pendalilan yang sahih. Mana istimbab yang sahih daripada dalil tersebut. Kerana awak fikir orang-orang yang Syiah ni tak pakai dalil? Baik. Awak dengar dalil ni buat terengah-engah. Kenapa? Kerana mereka gunakan dalil-dalil yang awak lihat macam betul. Tapi rupanya tidak betul kerana jalan ni salah. Ayat itu kata, kenapa? Kenapa berlaku demikian? Kerana kita kata pendalilannya istimbab hati hadis ini ada dalil-dalilnya tidak tepat. Dengan sebab-sebab yang kita mungkin tak boleh sebut. Ada sebab-sebab hawa nafsu, sebab macam-macam sebagainya. Tapi kita kata pendalilan tak tepat. Jadi sebab itu kita katakan perlu lihat dulu kesahihan hadis dan kesahihan dalil. Hadis sahih dan dalil dah sahih, kita lihat pada pendalilan ini. Cara diambilkan dalil daripada dalil tersebut hukum. Betul tak? Tepat tak kepada dalil? Kalau betul, alhamdulillah. Kita kata dalil inilah yang betul. Jadi sebab itu dalam kita berhujah, kalau kita melihat, dalam kita mempelajari hadis-hadis ahkam ini, kita akan dengar pendapat-pendapat yang banyak. Jadi bukanlah kita dengar pendapat tu kita, mana masuk kesalahan kita suka, bukan dia. Tak. Kita haruslah daripada sudut itu kita kena keluarkan atau kita kena mengkaji manakah dalil-dalil di antara ulama-ulama ini yang lebih kuat, yang lebih tepat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari situlah kita katakan ulama-ulama ini penting tak? Penting. Siapa kata tak penting? Kita kata dia telah mendustakan dirinya. Awak belajar dengan siapa tu? Dengan sendiri. Belajar sendiri lagi teruk. Belajar apa? Ustaz. Kenapa Ustaz? Kerana nak dapatkan petunjuk. Nak dapat jalan yang benar. Itulah dia kita kata penting ke tak? Penting. Jadi kita akan akui bahawa dia penting. Tapi kita katakan, sebab kita saya terangkan selalu bahawa kita kata bahawa ulama-ulama ini adalah sebagai bintang-bintang di langit. Ia boleh diperlukan untuk kita mendapat petunjuk untuk jalan untuk menuju ke arah misalnya kiblat atau jadi jalan-jalan yang sesat apa yang kita sesat sebagainya. Jalan petunjuk. Jadi kalau kita dah tak sesat, perlu dirujuk lagi pada bintang-bintang? Tak perlu. Atau kita di depan kita Kaabah, nak tengok lagi ke arah kiblat ke atas langit. Ke atas kita nak tengok untuk kita lihat mana ke arah kiblat lagi. Ia satu perbuatan yang tidak masuk akal. Kenapa? Kerana depan kita itu masuk dah ada dah. Tak kisah awak ke mana, ke hujung mana, yang penting kat Kaabah tu. Tak kisah, walaupun berbeza dengan apa yang awak lihat ke atas tu, ini kalau ikut dah salah dah. Kalau ikut bintang tu, dah salah. Jadi dia tak lah, pasal awak dah terbang ke Kaabah. Jadi kita katakan di situlah dasarnya dalam sudut kita melihat pendalilan ulama'. Sebab tu kita kata ulama' ini semua ulama' kita. Tak kira kata kita bermazhab Syafi'i saja, ini ulama' Syafi'i saja, semua betul. Atau ulama' Hanabilah saja, semuanya betul. Atau ulama Maliki saja semuanya betul. Tak kira demikian. Kerana semua ulama-ulama ini kita akan lihat nanti berpendapat, hatta pendapat ulama daripada Ahlul Ra'i sebagai contohnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah lebih tepat lagi pada masalah ini daripada masalah yang lain, daripada pendapat-pendapat yang lain. Kenapa? Kerana kita lihat daripada sudut pendalilan ini. Jadi kita akan terangkan. Masya Allah. Sejalan. Ini terlebih panjang sikit kita terangkan itu. Dan saya lihat tadi ada perlu penting yang dasar-dasar itu saya rasa harus diterangkan. Sebab kita perlu menerangkan. Belum kita sambung-sambung nanti, kita semua diterangkan ni awak tak faham nanti. Banyak benda awak tak faham kerana tak ada basic tadi. Jadi basic itu penting untuk kita dapat mengumpulkan maklumat-maklumat. Sehingga kita semuanya lagi, kita lihat, wah, konsisten. Di sini digunakan, di sini digunakan, di sana digunakan, kita lihat. Ibn Abbas berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala kerana sesungguhnya semua itu kotor. Soalan 6. Kerana dia membacanya sebagai jawapan atas orang-orang yang bertanya kepadanya tentang keharamannya dan berdasarkan hadis Abu Daud, bahawa Khalid bin Abjar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami telah ditimpa paceklik. Mana paceklik? Macam dalam keadaan kepayahan, kesusahan, kelaparan, inilah kita rasa dalam keadaan apa? Kebuluran, kita kata kesusahan. Lalu aku tidak memiliki harta untuk memberi makan keluarga tu kecuali samin khidai. Samin apa? Maknanya bukan samin ni minyak. Sebenarnya asalnya adalah dia punya lemak-lemak, tapi dah dihancur dia apa? Dicairkan dinamanya samin. Lemak-lemak yang dari sendiri dicairkan lalu dimasukkan ke tempat bekas jadi macam kuning-kuning gitu kan. Yang itu dinamakan samin. Banyak kalau orang Arab suka makan dengan ni. Masak sesuatu dengan menggunakan samin. Memang kalau kita makan sedap. Dia punya samin dengan ada samin tu sedap bagi yang kita makan. Hatta hais. Hais tau tak hais? Hais ni makanan yang paling digemari Rasulullah SAW. Haisun. Hais ini Nabi SAW gemar. Dia dibuat daripada tamar campur dengan roti ataupun roti dengan apa, dengan minyak dan atas samin. Dan ianya kalau kita siapa pernah pergi masjid Nabi atau masjid haram mungkin nampak, kalau macam awak nampak macam kek-kek gitu yang boleh macam kalau kita ma'zun itu dinamakan macam samin. Itu maaf, itu dinamakan sebagai haif. Jadi dia banyak digunakan, dimasukkan samin ini. Maksudnya samin kambing lah selalu digunakan, kambing atau samin lembu. Jadi yang banyak digunakan samin kambing. Dia macam gigi juga. Macam gigi juga. Cuma gigi kita dibuat daripada apa? Gigi. Susu kan? Itu daripada samin juga kan? Jadi kata seperti gigi lah. Saya tak tahu gigi dibuat apa lah sekarang. Tapi yang saya tahu samin itu daripada minyak atau lemak yang dicairkan dan digunakan pakai. Maka dan Nabi beri terang kepada Nabi, aku tidak memiliki harta untuk memberi makan keluarga ku kecuali samin keldai. Dan sesungguhnya engkau telah mengharamkan daging keldai peliharaan. Maka beliau menjawab, af'im ahlaka min samin humurik fa inna ma haramtuha min ajli jawalil qaryah. Berilah makan keluargamu daripada samin keldaimu kerana sesungguhnya aku mengharamkannya antara lantaran ia makan kotoran di kampung. Maksudnya makan al-jullah. Yang dinamakan jalalah, jalalah sebagainya yang dinamakan makan makanan yang kotor-kotoran ini dinamakan sebagai jalalah. Yang seperti ayam, itik, ikan-ikan yang diberi makan Nabi sebagainya kan. Itu semua namanya jalalah. Binatang-binatang ini dinamakan jalalah. Jadi binatang ini boleh makan ke tak? Kita akan sentuh pada bab-babnya. Pendapat tersebut telah dijawab bahawa ayat di atas dikhususkan keumumannya oleh hadis-hadis sahih telah lalu. Dan bahawa hadis Abu Dawud Muttariq, hadis yang diterangkan ini, hadis yang diterangkan yang daripada Abdul Ghalib bin Abjar ini mutarik ini maknanya dia tidak stabil. Dia tidak stabil, maknanya dia agak goyang. Kenapakah goyang? Jadi bila menerangkan dalam as-sunan setelah menyebutkan hadisnya Al-Baihaqi mengatakan sanadnya diperdebatkan. Sanad ini sendiri kita lihat diperdebatkan. Jadi isnadnya sebenarnya kalau kita lihat Syekh Al-Bani mengatakan isnadnya lemah. Dan apa dalam boleh dapat dalam apa dalam penjelasan ini dalam Da'if Abu Daud. Karangan beliau Da'if Abu Daud. Ia berkata hadis yang sepertinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Dan jika sahih dapat mengandung makna memakannya ketika darurat sebagaimana ditunjukkan perkataan ini, kami telah ditimpa paceklik dalam keadaan yang kepuruan marau dan sebagainya, itu penderitaan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kalaulah misalnya dia berdasarkan, kalau dibenarkan, kerana apa? Kerana sebab dia adalah darurat. Darurat memang dibenarkan benda-benda yang tak boleh dilarang pada awalnya, dibenarkan kerana keadaan darurat. Cuma hujah yang satu lagi, Kalau Nabi kata demikian, maka kenapa Nabi mengelahkannya bahawa sesungguhnya bahawasanya ianya telah diharamkan dengan sebab tertentu yang mana Nabi SAW sebut ini. Saya katakan, jadi Imam Sanani mengatakan, ada pun alasan bahawa alat itu diperbolehkan ketika darurat, maka tidak sesuai, dia kata. Dengan penjelasan sabda beliau, aku mengharamkannya kerana ia memakan kotoran di negeri ini. Di daerah ini makan kotoran-kotoran. Kerana sesungguhnya beliau membolehkan makan daging kedai dan jika tidak makan kotoran, maka hukumnya halal secara mutlak sehingga tidak sempurna beralasan dengan darurat. Sebenarnya kita ada kaedah juga bahawa kalaulah sesuatu perkara pengharaman itu disebabkan illah tertentu, kalau tak ada illahnya, halal haram atau haram ke tidak? Haram. Maknanya saya kasih contoh. Minuman ini tak boleh diminum kerana apa? Dia memabukkan. Okay. Kalau dihilangkan pemabukkan, boleh tak? Jadi kita kata ikat dasar ni. Jadi kalau sesuatu pengharaman disebabkan illah tertentu, kalau tak ada illahnya, dah tak jadi haram. Faham dia punya point? Jadi itu point dia. Jadi ini penting. Jadi kita tak mau cakap tentang arak kalau dihilangkan alkoholnya. Tak, belum. Menurut penjelasan harus diterangkan hujah-hujah. Ini kita tak masuk tu. Jangan terus sambil awak kata, Ustaz kata boleh makan, boleh minum. Tak. Kerana dia perlu, saya perlu dijelaskan pendapat-pendapat ulama tersebut. Barulah awak boleh buat terjih lepas tu. Jangan kita terus dalam, saya memberikan sebagai contoh saja, terus diambil sebagai itu pendapat atau yang terjih. Yang saya nak terangkan adalah kaedah ulama, al-hukmu taduru ala illatihi wujudan wa adaman. Kaedah dia, الحكم تدور مع علته وجودا وعدما. Yang bermaksud hukum tersebut akan berkisar dengan apa, dengan illahnya, sebab pengharamannya atau sebab dia dapat hukum tersebut, wujudan wa adaman. Maksudnya kalau dia wujud, hukum tu ada, kalau tak ada, tak ada lah hukum tersebut. Faham? Sebagai saya tadi, contoh yang tadi, kalaulah misalnya dia adalah sebab makan kotoran di negeri ini, ialahnya sebab pengharaman kerana makan kotoran ini, kita boleh harap kedai kita tak makan benda ni, jadi tak kotor kan, jadi boleh kita makan. Kalau ikut ialah ni, boleh ni makan. Dah tak ada ialahnya pengharaman, ialah mana sebab pengharaman, maka bolehlah dimakan. Kalau tak ada sebab pengharaman, lalu itu kaedah ulama dan usul fiqh mengatakan bahawa al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum akan berkisar dengan illahnya, sebab-sebabnya, dengan wujudnya dia atau dengan tajian dia. Jelas? Kita minat. Ulunis menyebutkan kedua hadis ini dalam bab najis. Pengulangannya menunjukkan bahawa pengharaman sesuatu lazimnya kerana najis. Ini adalah pendapat majoriti. Terjadi perbezaan atau perbezaan pendapat padanya. Sedangkan yang benar adalah bahawa pada dasarnya semua benda itu suci dan pengharamannya tidaklah selamanya kerana najis. Sebab ganja itu haram tapi suci zatnya. Demikian pula segala macam bentuk yang memabukkan racun, mematikan, tidak ada dalil mengenai kenajisannya. Adapun najis selamanya disertai dengan keharaman, maka setiap najis haram dan tidak sedemikian sebaliknya. Hal itu kerana hukum pada setiap najis adalah larangan menyentuhnya dalam kondisi bagaimanapun, dan hukum mengenai kenajisan zat bendanya merupakan hukum atas keharamannya. Berbeza dengan hukum yang haram sebab diharamkan mengenai sutra dan emas, sedangkan keduanya suci sebagai ketetapan syariat dan ijma'. Jadi kita kata tidak boleh kita melazimkannya sekiranya tidak lazim. Maknanya kalau kita kata bahawa apabila dia diharamkan, maka dia najis. Ataupun kita kata sebaliknya juga begitu. Apabila dia najis, maka dia haramkan. Maka kita kata kalaulah dia najis, memang diharamkan. Tapi kalaulah dia diharamkan, tak ada bermakna dia najis. Sebenarnya tak ada kelaziman di situ. Okey, dengan itu kita katakan, ini datangnya contoh. Contohnya seperti apa? Sutra dengan emas memang haram. Tapi adakah bermakna dia najis? Tidak demikian. Begitulah kita lihat sebaliknya, kalau kita kata dia najis, maka dia tetap haram. Sebagai contoh, saya kisahkan setiap kaedah ataupun masalah yang kita lihat. Nabi SAW melarang. Naha Nabi SAW qatla dafadi'. Nabi melarang membunuh dafadi', mana apa? Katak. Kalau larang buruk katak, mana boleh makan katak? Itu gini-gini kaedahnya. Kita lihat, kalau dah dilarang membunuhnya, maka larangan juga untuk makannya. Tapi kalau lah misalnya larang makannya, bermakna kita larang untuk membunuhnya? tak demikianlah. Tidak demikian. Kerana ada binatang yang memang tak boleh makan pun kita suruh bunuh. Seperti cicak dan sebagainya yang dinamakan sebagai kuwaisiqah. Kuwaisiqah, lalu binatang itu memang kita suruh bunuh dalam dalam tempat kita berada haram atau halal. Mana di tanah haram pun kita boleh bunuh. Tengah solat pun kita boleh bunuh. Seperti yang difa'al ilah dan sebagainya yang kita telah kita nak belajar sebelum ini. Saya rasa tak boleh kita sentuh oleh kita. Kalau masih tak mengizinkan, kita habiskan saja dengan ini masa kita berhenti. Jika hal ini telah anda ketahui, maka pengharaman arak dan keldai yang peliharaan yang telah disebutkan oleh nas-nas tidak berarti bahawa itu najis. Tapi harus ada dalil lain atasnya. Jika tidak, maka kita tetap pada hukum asal yang telah disepakati iaitu suci. Maka siapa yang mengklaim selainnya hendaklah mendatangkan dalil. Demikian pula kami katakan tidak perlu menulis. Penulis menyebutkan hadis Amr bin Kharijah untuk jadikan dalil atas sucinya air liur haiwan penderaan. Adapun mengenai bangkai, maka seandainya tidak diriwayatkan hadis menyemak kulit menjadikannya suci, dan hadis kulit apa saja disamak maka sungguh itulah suci. Dan saya kami berpendapat bahawa suci kerana yang telah disebut adalah Al-Quran adalah keharaman memakannya. Akan tetapi kami menghukum ini najis ketika ada dalil selain dalil keharamannya. Kalau kita lihat berumusan apa yang dikatakan oleh Imam As-San'ani, beliau mengatakan bahawa sekali lagi tak dalil yang menunjukkan ini, maka halalah kedai tersebut. Itu kita kata tidak demikian. Dan pengharamannya itu jelas. Dan juga kita lihat semua ulama sebenarnya berbeza pendapat. Ini yang pembezaan pendapat ini saya nak terangkan minggu depan. Kerana berkaitan dengan apa? Dengan pendapat, dan juga akan terjelaskan tentang pendapat yang memisahkan. Memisahkannya apa? Air liurnya, peluh-peluhnya, bulunya, daripada daging, darah, buang apa najis atau kotoran-kotoran daripada kencing dan tainya. Itu dipisahkan ulama yang mengatakan ini haram, yang ini najis, yang itu tidak najis. Ada menjamak apa yang mengumumkannya semua najis. Ada mengumumkan semua najis. Yang ini pula mengatakan semua tak najis. Jadi kita kata yang sahih ni nanti insya-Allah kita akan pergi, dan saya katakan sekarang ini supaya tidak buat rumusan lagi awal. Rumusan yang saya lebih cenderung adalah bahawa dengan dia daging, darah, kotoran daripada kencing dan tahinya adalah najis, manakala air liur, peluh dan apa yang kita nak keluar, lembapan yang keluar daripadanya juga tidaklah najis. Jadi Allah Taala. Dan yang untuk saya kata tambahkan lagi yang najis adalah juga dia punya susunya. Okey. Tapi sebalik daripada itu, boleh tak kita pegang kalau kita macam nak bawa macam nak berurusan dengan kedai ni? Maka di situlah kita lihat, kita akan tuakan faedah yang akan kita sentuh. Faedah yang besar tadi, al-masyaqqatu tajlibu at-tayyir. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Ada soalan? Tak ada soalan? Tetap tak ada soalan? Tak ada soalan, tetap. Kalau sekiranya Ustaz dan ulama telah ijma' sekarang, kita kata ijma' dia berlaku 10 tahun dulu kan. Boleh tak ijma' tu berubah hari ini? Kalau ijma', jarang kita nampak ijma' 10 tahun dulu. Tak nampak mungkin. Kalau ijma' selalunya kita lihat zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, nampak ijma'. Tapi kalau memang dia, kita katakan ijma' satu seluruh masyarakat dunia Islam mengatakan haram pada satu ketika, misalnya satu zaman, lalu datang kita kata lepas tu kita kata tak haram, maka tak boleh, tak akan berlaku. Pasal tak akan berlaku kerana dia akan kita katakan bahawa zaman yang mengatakan semua itu haram sesat atau salah, tak dapat bimbingan Allah. Sedangkan kita tahu bahawa setiap satu zaman itu mesti ada pihak yang dapat bimbingan Allah, maknanya dalam keadaan kebenaran. Jadi berkenaan dengan hikayat ijma' ni, tidak demikian. Maknanya apa? Kalau kita kata ada tak, boleh berlaku tak ijma' selepas boleh tak kita kata telah kita sabitkan ijma'. Sebagai contohlah, saya kasih contoh yang senang. Memakai emas bagi wanita haram ke tidak? Tak haram. Syekh Al-Bani kata haram. Tapi dia ijma' ke tak? Sebagai ulama besar mengatakan, melalui ulama katakan dia ijma' boleh. Jadi dia Syekh Al-Bani melanggar ijma' ni. Adakah melanggar ijma'? Persoalan. Kalau melanggar ijma', dengan terang saya akan kata beliau telah sesat. Pasal apa? Melanggar ijma'. Tak ada, bukan kerana orang tu bagus atau tinggi, tak. Dia melanggar ijma', tidak ada sesat. Tapi kita boleh kena kaji, dia tak ijma'. Dia tak ijma'. Well, ada pendapat yang kita ganjil juga mengatakan pada waktu tersebut mengatakan bahawa wanita juga tak dibenarkan. Jadi pendapat beliau itu bukan pendapat yang asing baru terus tak. Dia asing tapi tak ada salahnya. Jadi dengan itu adakah dinamakan sebagai membelah ijma'? Ya, tidak. Memang tak berlaku ijma'. Memang tak berlaku ijma'. Kerana kalau berlaku ijma' tak ada yang khilaf pun pada zaman tersebut. Faham eh? Jadi sebab itu kita katakan dari masalah ini kita kata tidak demikian. Dia berhak untuk dengan hujahnya mengatakan demikian. Tapi yang sahih wallahu ta'ala alam sebagainya saya lebih cenderung adalah pendapat ulama-ulama lain dan Syekh Al-Bani, Syekh Al-Faymin, Syekh Al-Bumbaz dan sebagainya ulama besar ini. Soal yang lain mengatakan bahawa memang dalil yang mengatakan wanita diberikan pengecualian adalah sahih juga. Dan dia juga maka dia mengambil dia telah diamalkan. Maka sebenarnya adalah wanita dikecualikan daripada pengharaman tersebut. Jadi lebih secara cenderung. Tapi kita kata tak boleh, tak kita kata Syekh Al-Bani sesat sebagaimana ada orang mengatakan dia sesat kerana dia menanggap ijma', kita tak boleh. Kerana kita tak sabit ijma' pada waktu tersebut. Itu poin dia. Jadi kalau ijma' memang kalau dia ada melanggar ijma', kita kena katakan tak boleh, salah. Tapi tak sabit ijma' tersebut. Jadi lebih tahu bahawa tak ada ijma', sebab itu dia berani katakan ini kan. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Ada? Okay, pekerja peliharaan adakah dia sama hukum dengan babi? Kita tidak. Babi dengan pengharamannya adalah qat'i. Qat'i apa hujjah dan dilalah. Maknanya dia datang hadis pengharamannya daripada Al-Quran dan juga dia hujjahnya qat'i. Dan juga dilalahnya pun qat'i. Dilalahnya mana pendalilannya juga qat'i. Jadi tak boleh orang kata ikhilafkan. Oh babi tak dia boleh. Ada orang kata babi halal daging ni boleh makan. Ini awak dari mana datang? Tak kata sekali. Tapi kalau macam ini boleh tak berlaku? Khilaf tersebut. Kenapa khilaf tersebut berlaku? Kerana dia bukan datang daripada dari dalil yang kata'i. Yang sebutnya. Maknanya tak datang kita tak masih lagi daripada hadis. Yang kata kita lihat dari surat pendalilan juga boleh berbeza. Jadi dengan itu kita kata tidak sama hukumnya. Tetapi adakah dia haram? Haram memang haram. Tapi tidak bermakna semua haram sama kategori. Tidaklah. Bagaimana setiap yang halal pun tidak sama kategori. Ada yang baik kita tinggalkan. Dan sebagainya. Begitulah keadaan kalau yang diharamkan begitu ada yang lebih besar berat lagi ditinggalkan. Sebagai contoh saya kasih contoh. Kalau seorang dalam keadaan misalnya dalam keadaan darurat kan. Di kebunuran. Nampak depan mata dia pergi satu tempat, nampak depan mata ni seekor bangkai lembu dengan seekor bangkai babi. Mana nak pilih? Babi dia makan. Darurat. Ini dia kita lihat kaedah tadi. Ad-dararu yuzad la darar la dirar, itu masalah tersebut. Masyakotat tajibu taisir, itu semua kaedah-kaedahnya akan membawa kita kepada apa? Kaedah bahawa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Kalau darurat hanya perlu makan, okey, sekarang dia dua haram kan? Tapi satu pengharaman dari satu sudut. Yang ini pengharaman dari dua sudut. Satu daripada sudut apa? Bangkai. Yang ini dari sudut apa? Bangkai dan ain dia sendiri. Babi itu sendiri. Jadi apa kita pilih? Kalaulah berlaku izdiham atau berlaku di situ kita dihimpitkan dengan dua kemudaratan kita harus pikul lah yang paling rendah kemudaratannya. Itu kaedah juga. Itu kaedah-kaedah kawaid kubra yang kita serangkan tadi. Sebab itu pelajaran kawaid kubra tadi penting juga. Awak kena belajar. Jadi Ustaz tak pernah belajar kawaid kubra. Terus Ustaz Hamzah mengajar juga kawaid kubra di Masjid Raudhah tak salah silap. Dan sampai mana saya tak tahu dari kelas beliau. Okey, sila kan? Tak. Hari malam saya kata di mula kan? Ha. Bangkai dulu. Kalau misalnya satu je bangkai. Kalau satu bangkai dua bagi, memang kita ada darurah, tu biar mahdurah. Darurah itu membenarkan kita melakukan benda yang dilarang. Tapi tak menghilangkan hukumnya. Hukumnya tak haram, semua dibenarkan untuk melakukan. Kata orang kata, oh, kerana darurah dihalalkan. Okey, halalkan. Dibenarkan kita melanggarnya. Tetap haram balik. Kerana kalau dia halalkan, makan terus. Tapi kalau kita kadarkannya, kita lihat dah kenyang. Okey, stop. Kenapa? Kerana qadarullah dikadarkan dengan kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Okey, sambung. Dah tak masa tak mengizinkan. Ramai nak balik tinggal jauh-jauh. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku lupa lihat. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.